المزيد كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan mengenai kaedah-kaedah dalam beristiqamah. Kaedah yang ke-8, bahwa al-istiqamah di dunia membuat seorang hamba mampu untuk beristiqamah melewati jembatan yang Allah tegakkan pada hari kiamat kelak di atas punggung neraka jahannam. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahi al-mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabi wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi ala hadhas sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi ala siratil mansub ala madni jahannam wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirat yakunu sayruhu ala dhaka sirat faminhum man yamurru qalbara qalbara wa minhum man yamurru qattar wa minhum man yamurru qadih wa minhum man yamurru kashaddir rikab wa minhum man yas'a sa'ya wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yahfu habwa wa minhum al-makhdush al-musallam wa minhum al-muqaddas bin-nar falyanzur al-'abdu sayrahu ala dhalika as-sirat min sayrihi ala hadha hadwa al-quddati bil-quddha jazaa'an wifaqa wa hal tujzawna illa ma kuntum ta'amadun. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang diberi petunjuk di negeri dunia ini kepada jalan Allah yang lurus, yang Allah utus dengannya para rasulnya dan Allah turunkan karenanya kitab-kitab sucinya, maka dia akan diberi hidayah di sana di akhirat kelak kepada jalan yang lurus yang menyampaikan kepada surga Allah dan menyampaikan kepada negeri pahalanya, negeri ganjarannya, sesuai dengan keteguhan kakinya di atas jalan yang lurus ini yang Allah telah tegakkan untuk para hambanya di negeri dunia ini. Maka demikian pula keteguhan kakinya di atas jembatan yang lurus yang ditegakkan oleh Allah di punggung neraka jahannam. Dan sesuai dengan jalannya di atas jalan yang lurus ketika di dunia ini, demikian pula jalannya di atas jembatan tersebut. Maka di antara mereka ada yang melewati jembatan itu seperti kilat, ada pula yang seperti kedipan mata, ada pula yang melewatinya seperti kencangnya angin yang berhembus, ada pula yang melewatinya seperti tunggangan kuda, ada pula yang berlari, ada pula yang berjalan, ada pula yang merangkak, ada pula yang tercabik-cabik namun dia selamat, ada pula yang terjerumus ke dalam neraka jahannam. Maka hendaklah seorang hamba melihat jalannya di atas jalan yang lurus ini, karena itu akan sesuai dengan jalannya nanti ketika melewati jembatan tersebut, sangat persis seperti bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lainnya. Jazaan wifaqa, sebagai ganjaran yang sesuai. Kemudian dibawakan oleh beliau firman Allah di dalam surah An-Naml ayat yang ke-90, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian akan diganjari sesuai dengan amal perbuatan kalian? Wal yanzuri syubuhati wasyahawat allati ta'uhu an sayyi 'ala hadzal siratal mustaqim. Maka hendaklah dia perhatikan berbagai syubhat dan syahwat yang menghalanginya dari jalannya di atas jalan yang lurus ini. Fa innahal kalali, karena sungguhnya itu adalah besi-besi pengait. Allati bijanbatai dzal sirat takhtabu, yang berada di dua bagian samping di jembatan itu yang siap untuk menyambarnya. Wa ta'uhu anil murui 'alaihi, dan akan menghalanginya untuk bisa melewatinya. Fa in kathrat huna wa qawiyat fa kadzalika hiya huna, maka jika berbagai besi-besi pengait itu yang berupa syahwat dan syubhat banyak jumlahnya di negeri dunia ini dan juga kuat, maka demikian pula besi-besi pengait yang ada di kedua bagian samping dari jembatan yang ada di punggung neraka jahannam kelak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi para hamba-Nya. Surah Fussilat ayat yang ke-46. Ini dalam Madarijus Salikin jilid yang pertama halaman 10. Ya. Jadi ini kaidah yang ke-8, bahwa berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah gambaran bagaimana kita akan berjalan di atas jembatan yang Allah tegakkan di punggung neraka jahannam kelak pada hari kiamat. Ya, bayangkan sekarang, kita mau melewati ini atau tidak. Kalau kita tidak sampai melewatinya dengan baik, artinya kita di jembatan kelak akan terjerumus ke dalam neraka jahannam. Berbagai asyahawat dan syubuhat yang selama kita di dunia ini selalu menghalangi kita untuk berjalan di atas siratul mustaqim, maka demikian pula ini adalah gambaran bahwa asyahawat dan asyubuhat itu adalah besi-besi pengait yang ada di bagian samping kanan dan samping kiri jembatan yang Allah tegakkan di punggung neraka jahanam kelak. Kalau kita mampu dihalangi oleh asyahawat atau asyubuhat, oleh syahwat-syahwat dunia, atau oleh syubhat-syubhat yang menyesatkan untuk tetap berjalan di atas jalan yang lurus ini, maka kelak kita akan tercabik-cabik oleh besi-besi pengait yang sangat tajam di bagian samping jembatan yang Allah tegakkan di punggung neraka jahanam kelak pada hari kiamat. Ini semua adalah gambaran bagaimana kita akan melewati jembatan ini. Apakah kita nanti mampu melewati jembatan itu atau tidak? Kalau kita mampu melewatinya, dari golongan yang mana kita melewatinya? Itu semua tergantung dengan amalan kita. Ya. Amalan seorang hamba itu yang akan membuatnya mampu melewati jembatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang beliau isyaratkan ini adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada orang yang melewatinya seperti kilat. Seperti cepatnya kilat. Itu semua tergantung kehebatan amalannya yang dia buat karena Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang seperti kedipan mata cepatnya. Ada pula yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada pula seperti orang yang berlari. Sebelumnya ada orang yang seperti angin. Kecepatannya seperti kecepatan hembusan angin. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada seperti orang yang merangkak. Ya. Ada pula orang-orang yang tercabik-cabik dengan besi-besi pengait itu, meskipun pada akhirnya dia selamat. Barangkali inilah orang-orang yang selamat di dunia ini. Ya. Dia terkena oleh syahwat, dia terkena oleh syubhat, meskipun dia dengan susah payah kembali kepada jalan Allah. tapi dia terus ya, termakan oleh syahwat, termakan oleh syubhat, meskipun di tengah-tengah dia masih mempunyai upaya untuk tetap berjalan di atas jalan Allah, meskipun pada akhirnya dia selamat. Ada pula orang yang mukarjas, orang yang terjerembab masuk ke dalam neraka jahannam. Inilah orang yang tidak selamat, yang dia berhasil dihalangi oleh syahwat ataupun syubhat, atau oleh keduanya, oleh syahwat dan juga oleh syubhat, sehingga dia tidak mampu lagi berjalan di atas jalan yang lurus. Maka pada hari kiamat kelak dia akan terkena oleh pengait, besi pengait yang membuat dia terjerembab masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, jadi bayangkan bahwa ini sekarang kita sedang berjalan di atas as-sirat, ya, jembatan yang Allah tegakkan di atas punggung neraka jahannam. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ketika kita menempuh siratul mustaqim itu adalah gambaran bagaimana kita akan menempuh jembatan yang Allah tegakkan di punggung neraka jahannam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, halusnya lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, jembatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah, kaidah yang ke-9. Bahwa penghalang dari istiqamah itu ada dua. Syubhatul dhalal atau syahawatul ghayy. Ya, penghalang-penghalang istiqamah itu ada dua. Ya, secara garis besar ada dua. Pertama, syubhatul dhalal. Kerancuan-kerancuan pemikiran yang menyesatkan. Ya. Atau syahwatul ghayy. Ya, syahwat-syahwat yang jahat. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga membuat kalian terpisah dari jalannya. Jalan Allah yang lurus ini yang harus kita ikuti, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain, baik yang bermuatan syubhat atau yang bermuatan syahwat. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis yang lurus dan beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya garis-garis yang lain, dan beliau katakan, hadzihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, pada setiap jalannya ini pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu membuat kalian terpisah dari jalannya. Nah, dikatakan oleh sebahagian salaf, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wa lisyaitani fihi nazratan, tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah melainkan syaitan itu mempunyai dua perkara yang disusupkan, ya, atau dua perkara yang diselipkan pada perintah tersebut. Imma ila tafrid wa imma ila tafridin wa taksir wa imma ila mujawazatin wa hulu wa la yubali bi ayyihima ghafar. Imma yang diselipkan oleh syaitan itu adalah sikap kurang dari batas, ya, tidak menunaikan kewajiban, ya, atau melanggar hak. Wa imma ila mujawazatin wa hulu, atau kepada sikap yang berlebihan dan melampaui batas. Ya, yang dia selipkan, imma itu adalah sikap kurang dari batas, tidak menunaikan kewajiban atau melanggar perintah, atau ila mujawazatin wa hulu, atau yang dia selipkan adalah sikap melampaui batas dan ekstrim. Wala yubali bi ayyihi ma dhafa, dan syaitan itu tidak peduli dengan yang mana dia akan berhasil. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Iwasatil Lahafan, qad tatara aktsarun nasi illa aqallul qalil fi hadaini, atau waqad tuti'a atau waqad tatara aktsarun nasi illa aqallul qalil fi hadaini alwadiyain. Sungguh kebanyakan manusia telah tersambar kecuali hanya segelintir manusia pada dua lembah ini. Wadi taksir wa wadi mujawazah wa ta'addi. Di dalam lembah kurang menaikkan batas, dan juga di dalam lembah melampaui batas dan bersikap berlebihan. Wal qalilu minhum jad wa qalilu wal qalilu minhum al-thabit 'ala as-sirat wa al-qalilu minhum jiddan al-thabit 'ala as-sirat alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan sedikit sekali yang kokoh di atas jalan yang berada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi inilah dua penghalang. Dua penghalang yang menghalangi seorang hamba dari istiqamah. Imma karena syahwat. Biasanya kalau dia kena syahwat, dia mesti jatuh ke dalam apa? Yang mana? Dari dua hal tadi yang diselipkan oleh syaitan, yang mana dia jatuh? Di yang mana yang dia jatuh? Kalau dia kena syahwat, hah? Di mana? Dia kan ada dua. Yang satu kurang dari batas, taksir. Sikap at-taksir wa at-tafriq, kurang dari batas, kurang menunaikan kewajiban atau melanggar hukum. Yang kedua yang diselipkan oleh syaitan, wa imma al-mujawazah wal ghulu, melampaui batas dan bersikap berlebihan. Nah, kalau dia kena syahwat, kepada yang mana dia jatuh? Yang pertama, yang kedua? Kedua. Yang pertama. Kalau dia kenanya syahwat, itu kenanya mesti yang pertama. Mesti dia kurang menunaikan batasannya. Imma dia meninggalkan kewajiban, wa imma dia melanggar yang haram. Syahwat itu demikian. Tidak akan melampaui batas. Kenapa? Karena dia terhalangi oleh syahwatnya untuk agama. Sehingga mesti yang terjadi pada dirinya, dia mengabaikan agama. Imma dia akan meninggalkan kewajibannya yang diwajibkan di dalam agama, ya. Atau dia melanggar perkara-perkara yang dilarang di dalam agama karena syahwatnya tadi. Ya. Sebab syahwat, imma dia meninggalkan kewajiban, atau karena syahwat itu dia melanggar yang haram. Ya. Nah, karena syahwat itu melemahkan agama. Baik. Nah, kalau orang kena syubhat, kemana dia? Ke dalam yang mana dia jatuh? Yang kedua. Biasanya kepada al-mujawazah wal-hul, melampaui batas dan berlebihan, bersikap ekstrim. Ya, punya semangat agama, punya kecintaan kepada agama, punya ilmu tentang agama, tapi sesat kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersikap ekstrim, bersikap berlebihan, mencintai Nabi, mencintai secara berlebihan. Kalau dia kena syubhat, ya enggak? Kalau dia beragama secara berlebihan, Kalau dalam bab jihad, dia akan jihad dengan cara yang ngawur, berlebihan, ekstrim. Seperti halnya al-khawarij, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar rumi. Akhirnya mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari binatang buruan. Ya. Nah, ini kalau dia kena asyubuhat, biasanya dia ekstrim, berlebihan di dalam beragama. Dalam segala bab agama, dia akan berlebihan, dia akan ekstrim, dia akan melampaui batas kalau dia kenanya syubhat. Nah, atau kena keduanya, syahwat juga, syubhat juga. Ya. Nah, dan syaitan seperti yang dikatakan tadi, tidak peduli dengan yang mana dia akan berhasil, apakah dengan syahwat, apakah dengan syubhat, atau dengan keduanya. Ada orang yang digoda dengan syahwat, ya, syahwat dunia. Ya. Apakah yang terkait dengan perut, apa yang, atau yang terkait dengan kemaluan di bawah perut, enggak tergoda. Agamanya kuat. Ya, dia enggak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka syaitan akan menggodanya dengan syubhat. Ya, akan menyesatkan dia. Syaitan akan berupaya untuk menjatuhkannya dengan syubhat. Nah, kalau dengan syubhat tidak berhasil, nah, ada orang yang dengan syubhat tidak berhasil, dikasih syubhat, wah, ternyata masya Allah dia nggak goyah dengan syubhat, karena setiap syubhat datang dia punya ilmunya, atau syubhat datang dia bertanya kepada ahlul ilmi, selamat dia. Ya. Tapi syaitan tahu ini orang kelemahannya biasanya. Kalau tidak kena syubhat, kena kasih syahwat. Kena syahwat, tumbang. Ya. Nah, sehingga akhirnya yang kena syahwat ini, ya sudah. Ya bukan karena dia tidak ngerti tariqul haq, tapi karena syahwat itu akhirnya dia kalah. Tidak mampu melanjutkan istiqomah di atas jalannya lurus. Ya, dia tinggalkan kewajiban, dia langgar yang haram. Ini sering sekali terjadi. Sehingga kita jangan merasa aman ketika kita tidak tergoda, tidak kalah, tidak terbawa dengan pemikiran-pemikiran sesat. Ya. Tidak mengikuti misalnya orang-orang khawarij. Ya. Kemudian tidak terpengaruh dengan pemahaman sufi, tidak kena oleh pemahaman syiah, dan lain sebagainya, kita jangan merasa syaitan itu banyak senjatanya. Ya. Orang yang tidak mampu dia kalahkan dari sisi agamanya dengan syubhat, dia akan kalahkan dengan syahwat. Ya. Makanya sering sekali, kalau kita gak waspada, kita kalah dengan syahwat. Ya. Kita tahu yang benar, dan selama ini kita mengilmui yang benar, kita berada di atas yang benar, tapi begitu kena syahwat, kita lalai dari yang benar itu tadi. Ya. Mulai malas ngaji, itu kena syahwat. Biasanya. Ya. Syahwat itu enggak selalu melulu tentang wanita. Syahwat harta. Ya, kedudukan, macam-macam syahwat. Ya, dan syaitan paling ngerti syahwat mana yang paling kita suka, dan dia akan kalahkan kita dengan itu. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada dua orang yang dikalahkan oleh syaitan sekaligus, ya, kena syubhat juga, kena syahwat juga. Nah, sehingga dengan demikian dia semakin jauh dari as-siratul mustaqim. Oleh karena itu, khawatirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berjalan di atas shiratal mustaqim, kalau penghalangnya adalah syahwat dan asyubuhat, maka dia harus bersenjatakan dua hal. Apa itu? Al-yaqin was-sabr. Keyakinan dan kesabaran. senjata yakin untuk menghadapi apa? Menghadapi syubhat. Senjata sabar untuk menghadapi syahwat. Maka orang yang sedang berada di atas shiratal mustaqim, dia harus mempunyai dan terus mengasah al-yaqin. Apa artinya al-yaqin? Al-yaqin itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam kitab dari Sa'adah, kata beliau, al-yaqin itu adalah kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Ya, kesempurnaan ilmu. Jadi kalau kita ingin terlepas dari asyubuhat ini, kita terus mengasah kemampuan ilmiah kita, ya, meningkatkan mutu ilmu kita, ya, jangan ngaji sekian tahun, bahkan sampai puluhan tahun, masih seperti itu juga, ditingkatkan kemampuannya, dari sisi penguasaan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, dan ilmu-ilmu penunjang yang lainnya, sesuai dengan kemampuan kita, yang jelas harus ada peningkatan. Makanya dari dulu itu saya paling anti ngaji jiping. Tahu gak ngaji jiping? Dulu itu ada tahun 90-an sih ingat saya. Itu ada istilah ngaji jiping. Tahu ngaji jiping? Ngaji kuping. Nah, ngaji kuping itu kupingnya tok sih ngaji. Maksudnya apa? Ya cuma ngurung-ngurung kewanya. Gak nyata, gak nulis. Nah kalau dia masanya di masa keemasan Islam, di masanya Imam Ahmad, Imam Bukhari, labas, ya, mereka punya hafalan Al-Huffaz, ya, para penghafal ilmu itu banyak. Nah, mereka hafalnya dengan kebesar hafalan di dalam hati mereka, gak lupa. Ya, itu aja para huffaz, mereka mempunyai usul, ya, usulul ilm, yang diistilahkan dengan usulul ilm, yaitu catatan-catatan mereka punya. Yes. Ketika mereka lupa, mereka kembali ke catatan ini, bahwa riwayat yang benar seperti ini. Kadang imam-imam itu ada kesalahannya, yeah. Satu dua dia salah, tapi ketika dia kembali kepada usulul ilm, didapatkan bahwa yang benar demikian. Dia kembali, ingat lagi. Lah kita nggak ada catatan boleh sih. Nah, kalau kita ingin tetap di atas shiratal mustaqim, kita harus tingkatkan kemampuan ilmiah kita, mutu ilmu kita, supaya kita terlepas dari apa? Syubhat. Syubhat itu semakin hari bukan semakin ringan, semakin banyak. Ya. Makin banyak, makin rumit, makin sulit. Ya, bagi orang-orang yang tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup, wah itu bahaya. Ya. Nah, makanya orang yang ingin tetap selamat di atas shiratal mustaqim harus punya al-yaqin, kesempurnaan ilmu. Ya, dia harus mengasah kemampuan ilmiahnya, dia tingkatkan, dia perbaiki. Nah, makanya kenapa kita harus selalu ngaji? Ya itu tadi, kita harus belajar. Ya, dekat dengan majelis ilmu, bertanya kepada para ulama. Ini semua adalah sarana untuk kita tetap berada di atas as-sirat al-mustaqim, karena as-sirat al-mustaqim itu penghalangnya asyubuhat. Asyubuhat ini bisa dilawan dengan al-yaqin, kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Sehingga walaupun kita tidak sampai kepada kesempurnaan ilmu, tapi kita menuju kepadanya. Ya. Makanya kita harus tetap mengasah kemampuan ilmiah kita. Ya, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memahami Al-Quran, memahami hadis, mempelajari kitabullah dan sunnah, penjelasan-penjelasan para ulama. Baik, yang kedua adalah as-sabr. Ya. As-sabr yaitu kesabaran. Kesabaran. Sebab yang namanya syahwat itu adalah kecenderungan jiwa, kecenderungan hati yang bergolak, yang mendorong kita untuk berbuat suatu hal yang memuaskan hawa nafsu kita. Ini yang bisa menahannya, apa yang diistilahkan dengan kesabaran. Sebab kesabaran itu adalah hafsun nafs, menahan diri, kekuatan mampu untuk menahan diri. Kalau gejolak itu kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita punya kesabaran, maka kita akan selamat. Nah, maka kita akan selamat. Syahwat kepada harta, kepada wanita, kepada kedudukan dan yang lainnya, kalau kita punya kesabaran di dalam mentaati Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangan-larangannya, maka kesabaran itu membuat kita selamat dari syahwat tersebut. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Hanya dengan kesabaran dan kesempurnaan ilmu, kepemimpinan di dalam agama itu akan didapatkan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan beliau bawakan ayat Allah ini, dan kami jadikan di antara mereka para imam dengan perintah kami, lamma sabaru, tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Baik, jadi ini kaidah yang sembilan. Penghalang daripada istiqamah itu ada dua secara garis besar, yaitu syubhat-syubhat yang menyesatkan, lawannya adalah kesempurnaan ilmu, yang kedua adalah syahwat-syahwat yang jahat, lawannya adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Baik. Kaidah yang ke-10 termasuk keberpalingan yang paling besar dari sikap istiqamah adalah menyerupai sikap orang-orang kafir. Dan dua hal sikap orang kafir yang Allah ingatkan di dalam induk Al-Quran. Apa induk Al-Quran? Ummul Quran itu Al-Fatihah, yang kita baca dalam setiap salat kita, dan kita berlindung kepada Allah dari dua sikap orang kafir ini. Yang pertama adalah sikap ghairil maghdubi alaihim, yang kedua adalah sikap waladhdallin, sikap orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dan sikap orang-orang sesat, yaitu sikapnya orang-orang Nasara. Bagaimana sikapnya Yahudi sehingga mereka dimurkai oleh Allah? Apa sikap mereka? Ya'lamun wala ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, ngerti tentang agama Allah, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka membangkang, mereka berhaka, bahkan mereka membunuhi para nabi. Kalau diperintah sebuah perintah banyak tanya. Ya, kalau diarahkan mereka menyelisihi arahan itu. Ini sikapnya orang-orang Yahudi. Ya, bukan masalahnya tidak ngerti, tapi dia tidak mau mengamalkan. Bukan tidak ngerti, tapi masa bodoh. Ini sikapnya Yahudi, ya, pembangkang. Baik. Nah ini kalau kita ingin berada di atas jalan istiqamah, hindari sikap orang-orang Yahudi, sikap tidak mengamalkan ilmu, sikap membangkang. Ya, kalau sudah ngerti, kita berupaya untuk semaksimal mungkin kita bisa mengamalkannya. Nah, yang kedua adalah sikapnya orang-orang Nasrani. Apa itu? Ya'malun wala ya'lamun. Semangat untuk agama, rajin ibadah, tapi bodoh, enggak punya ilmu. Ya. Maka orang yang tidak mau membebaskan dirinya dari kebodohan, dia tidak akan bisa istiqamah. Sebab pada dirinya ada sikap orang-orang Nasrani, yaitu bodoh. Bodoh terhadap agama, hanya punya semangat untuk ibadah saja. Makanya umat Islam itu kelebihannya, mereka rajin menuntut ilmu, berilmu tentang agama Allah. Yang kedua, semangat untuk ibadah. Maka dua sikap ini harus kita pertahankan kalau mau istiqamah. Semangat untuk ilmu, kedua rajin ibadah. Kalau kita sudah lepas dari dua sikap ini, pasti kita jatuh ke dalam sikap menyerupai orang kafir, imma Yahudi, imma Nasor. Ya. Yahudi itu pembangkang, Nasara itu sesat. Nah, makanya kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasada min hubbalina fa fihi syabahun bin Nasara. Ya, kalau ada ulama kita yang rusak, itu berarti menyerupai Yahudi. Kalau ada ahli ibadah kita yang rusak, maka itu menyerupai Nasara. Nah, maka dua semangat ini jangan pernah kita tinggalkan. Semangat belajar, yang kedua adalah semangat ibadah. Kalau kita ini istiqomah. Nah, ini 10 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah dalam risalahnya ini. Dan terakhir sebagai penutup, bahwa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, qala sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah, sebesar-besarnya karamah, ya, sebesar-besarnya kemuliaan seorang wali ketika dia mampu untuk teguh di atas istiqamah. Ya, karena itu bukan perkara yang mudah. Tidak semua wali mampu melakukannya. Ya. Nah, kalau Anda adalah orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah sebagai wali yang terbaik dari wali-wali Allah, berupayalah untuk tetap istiqamah di atas agamanya. Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah, puncak dari karamah seorang wali ketika dia mampu teguh di atas keistiqamahannya di atas agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil dari sebahagian ahlul ilm sebagaimana dalam Madarijus Salikin, kata beliau, kun sahibal istiqamah la qalibal karamah, jadilah engkau seorang yang mampu untuk beristiqamah, bukan orang yang hanya sekedar mencari karamah kemudian. Fa inna nafsaka mutaharrikatun mutaharrikatun fi talabil karamah warabbuka yuqalibuka bil istiqamah, memang dirimu selalu tergerak untuk mencari karamah, kemuliaan-kemuliaan, ya, kehormatan-kehormatan, ya, karamah-karamah wali, sementara Rabbmu menuntutmu hanya untuk istiqamah. Ya, ya jelas sebetulnya orang yang istiqamah secara otomatis karamah itu akan datang, tapi orang yang mencari karamah belum tentu dia istiqamah. Ya, belum tentu dia istiqamah. Nah, maka yang paling terpenting kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-istiqamah. Kalau kita mampu untuk istiqamah, maka al-karamah akan datang. Kebahagiaan di dunia wal akhirah akan datang. Istiqamah itu mendatangkan berbagai barokah di dunia dan juga di akhirat. Ya. Istiqamah itu adalah sebab datangnya rezeki. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa allaa yastaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka mau istiqamah di atas jalan Allah, kami akan tumpahkan kepada mereka air yang melimpah ruah, ma'an ghadaqa. Nah, ma'an ghadaqa di sini adalah rezeki yang berlimpah ruah. Jadi kata para ulama bahwa istiqamah itu adalah sebab rezeki. Jadi kalau kita mau istiqamah, kita jangan khawatir enggak dapat rezeki. Sekarang ini kan mungkin banyak kekhawatiran-kekhawatiran di kalangan orang awam yang bahkan menyusup masuk di kalangan orang-orang yang mengikuti sunnah yang dikatakan sebagai ahlu sunnah, bahwa kalau kita sibuk dengan agama, kapan dunianya? Ya kan? Kalau sibuk agama, kapan dunianya? kekhawatiran kalau menyibukkan diri dengan agama, dia tidak akan mendapatkan dunia. Padahal Allah menyatakan kalau dia istiqamah, Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Rezeki yang bagaimana? Tentunya rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang kalau rezeki kita banyak tetapi kita enggak istiqamah, rezeki yang banyak itu enggak ada rasanya, hambar. Harta kita banyak tapi hambar. Hambar itu apa sih? Bahasa Indonesia ya. Insyaallah itu paham ya. Ya, hambar. Hilang begitu saja, pakai, belikan ini, belikan itu, gunakan ini, gunakan itu, hambar, enggak ada rasanya. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang membuat jiwa kita itu tenang, puas, tenteram, nyaman, enak. Ya. Terkadang justru datang kegelisahan-kegelisahan. Kegelisahan kita kadang enggak ngerti kenapa saya gelisah. Kenapa saya enggak tenang? Kenapa saya? Sebenarnya sebabnya adalah ketika kita mempunyai harta dalam keadaan kita tidak istiqamah, sehingga tidak membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada kebahagiaan jiwa. Nah, tapi orang yang istiqamah diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal yang diberkati. Ya, kata Allah Azza wa Jal, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan langit dan bumi, berkah. Ya, sehingga terkadang rezeki kita mungkin tidak sebanyak yang lainnya, ketika kita mempunyai rezeki itu dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal, rezeki itu terasa bermakna untuk hidup kita. Rezeki yang sedikit itu kebaikannya banyak. Ya, rezeki yang sedikit itu kemanfaatannya besar. Rezeki yang sedikit itu terasa mempunyai pengaruh yang hebat di dalam jiwa kita, memberikan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan. Ya. Ini yang terkadang tidak dirasa oleh orang-orang yang hanya berpikir bahwa yang penting dari rezeki itu adalah bagaimana mengumpulkan harta. Padahal tidak. Ya. Dengan keistiqomahan itu, kita tidak hanya sekedar diberi harta, tetapi diberi keberkahan dari harta tersebut. Itu yang paling penting. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi al-istiqamah ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba di dunia wal akhirah, dan al-istiqamah itu lebih penting daripada al-karamah. Orang yang istiqamah akan datang kepadanya al-karamah, tetapi orang yang mencari al-karamah belum tentu dia istiqamah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.